Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Kitabu Dhammil Jah wa Riya' wa ilajuhuma wa fadilatul khumul wa ghairi dzalik. Kitab penjelasan tentang tercelanya mencari kedudukan dan tercelanya riya dan terapi cara mengobati keduanya. Dan keutamaan al-khumul. Dan selain itu, dan selain penjelasan ini. Nah, khumul maksudnya kesederhanaan. Wa rawa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati riya wa syawatul khafiyyah. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah riya dan syahwat yang diikuti. Khodiyah, bukannya khofiyah itu ya. Itu fa'apadot. Fa' ya, khofiyah yang tersembunyi. Tapi hadisnya do'ib, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, didoibkan oleh Syekh Nuruddin Al-Albani rahimahullah. Dan yang sahih yang ada di dalam kitab Tauhid. Juga riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah di dalam bab riya. Yang kurang lebihnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masihid dajjal. Qalu bala. Qala al-syirkul khafi. Isalli rajul wa yuzayyinu salatah min nadri atau lima yara min nadri rajulin. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan perkara yang aku sangat khawatirkan atas kalian. Iya, yang ada di sisiku. Dibandingkan Masihid Dajjal. Lebih aku takuti dibandingkan Masihid Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Yaitu seseorang, ada seseorang yang dia sholat. Kemudian dia hiasi sholatnya. Dia perbagus sholatnya. Dia hiasi sholatnya. Karena ketika dilihat oleh pandangan orang lain. Ya, hadisnya disahkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, maka di sini beliau ingin membawakan bahwasannya riya adalah perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasannya riya termasuk syirkul khafi. Ya, syirik yang tersembunyi yang samar. Dari hadis ini para ulama menjelaskan syirik dibagi menjadi syirkul jalli dan syirkul khafi. Iya. Syirkul jalli yaitu yang nampak jelas kesyirikannya. Maka dari syirik jalli ini juga dibagi dua, ada syirik akbar masuk kepada syirkul akbar dan masuk kepada syirkul asgar. Kelihatan, nampak, tapi masuk pada syirik akbar. Seperti apa? Orang beribadah di kubur, kan jelas sekali. Nah, mengibadahi kubur. Syirik asgar yang nampak apa? Seperti seorang mengatakan, ya, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Ya, kehendak Allah dan kamu. Nah, walaupun para ulama membahas ucapan ini tergantung i'tiqad masing-masing yang mengucapkannya. Nah, tapi dijelaskan para ulama, Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Allah Ibrahimullah membawakan dalam rangka menjelaskan tentang syirik asghar. Nah, itu syirik yang kecil. Demikian pula yang khafi. Iya. Masuk padanya ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar, yang tersamar. Yang termasuk syirik asghar ini riya. Yang termasuk syirik akbar yaitu keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hatinya para ubadul kubur, dari pengagungan kepada penghuni kubur atau pengagungan kepada syuyukh, syekh-syekh. Dengan meyakini syekhnya punya ilmu gaib, meyakini syekhnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini namanya ya syirik khafi. Nah, masuk ke dalamnya diantaranya syirkul i'tiqadi, syirik yang masuk ke dalam keyakinan-keyakinan syirkiyah. Nah, yeah. Dikatakan lebih ditakuti oleh Rasulullah dibandingkan Masihid Dajjal karena syirkul khafi itu tersembunyi. Dalam hadis yang dhaif ini dikatakan, walaupun maknanya adalah sahih, yaitu syahwat yang tersembunyi. Maksudnya syahwat-syahwat yang orang tidak mengetahuinya. Ya, tidak ada yang mengetahui dia, hanya dia dan Allah. Nah, diri dia dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada dirinya. Nah, sangat berbahaya. Ya, enggak tahu. Karena nampak zahir saleh, hakikatnya apa? Saleh. Iya. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa hadhi syahwa khafiyya yu'jizu 'anil wuquf 'ala ghawailiha kibarul ulama fadlan an 'amatil ibad. Naam. Syahwat yang tersembunyi ini lemah untuk mensikapinya, atau ketika berada di atas syahwat yang tersembunyi ini, ulama di sini disebutkan segolongan kibar ulama saja, ya, dalam menghadapinya sangat berat. Lebih-lebih lagi orang awam di kalangan hamba-hamba Allah yang lainnya. Para ulama saja terkena adanya syahwat khafi ini. Iya. Yeah. Berarti ini penyakit yang bahaya. Tidak memandang siapa orangnya. Wa innama yubtala biha ulama wal ibad musammiruna an sakil jidd lisuluk sabil akhirah. Iya. Yeah. Terkena fitnah atau ujian cobaan dengan syahwat yang tersembunyi ini, para ulama, para hamba-hamba yang dia, ya, di dalam kesungguhannya menempuh jalan akhirat. Sungguh-sungguh, Masya Allah, tawadunya, kemudian juga khusyuknya, sehingga dikatakan alim, soleh. Demikian pula orang yang berulama, ilmunya Masya Allah, mutabahir. Ada ceritanya begini, masya Allah si fulan ilmunya banyak dan masya Allah tawaduknya, qanaahnya. Ya misalnya dikasih tempat tidur yang empuk nggak mau, maunya pakai tikar misalnya. Itu terdengar cerita-cerita itu di kalangan manusia. Ya, masya Allah katanya. Makannya sederhana, terdengar cerita-ceritanya itu. Nah, demikian. Wa innahum lamma qaharu anfusahum patamuha anisyahwat. Sesungguhnya mereka ketika bisa menundukkan diri-diri mereka, maka mereka dihadapkan untuk menghadapi syahwat. Wahamiluha bilqahri ala asnafil ibadat. Mereka membawa, menggiring syahwat itu untuk ditundukkan. Agar melakukan apa? Serangkaian ibadah-ibadah. Wa'ajajat nufusuhum antama' fil ma'asi zahirah. Dan akan lemah jiwa-jiwa mereka. Iya. Untuk melakukan ada keinginan kepada maksiat-maksiat yang nampak. Mereka tidak terbawa itu. Al-waqi'a alal jawarih. Yang mengenai anggota badan. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ini. Jadi jauh untuk melakukan perbuatan-perbuatan maasi. Iya, yang nampak. Jelas dilihat orang tidak. Yang mengenai anggota badannya. Wastarahat ila tadhahir bil ilmi wal amal. Dan mereka lapang, jiwanya lapang. Dengan menampakkan ilmu dan amal soleh. Maka terlihat oleh orang, masya Allah luar biasa, salihin. Wawajadat mukhlasan, maka didapati dia ikhlas. Min siddatil mujahada filadzatil qabul indal khalq. Dan karena kesungguh-sungguhannya dan merasa senang atau merasa lezat diterima di kalangan makhluk. Artinya di sisi orang banyak. Wa nadruhum ilaiha bi'ainil wiqar wa ta'zim. Maka pandangan-pandangan mereka, manusia, kepadanya dengan pandangan yang tunduk, pengagungan, penghormatan, pemuliaan. Wa asabat nafsu fi dhalika ladzatul 'azimah. Maka menimpah pada jiwanya kelezatan tersebut, dihormati, dijadikan iya, panutan, dijadikan orang yang nomor satu, didengar ucapannya, sehingga banyak yang mengikuti. Wahtaqarat fiha tarkul ma'asi wasyahwat. Maka mudah di dalam jiwanya untuk meninggalkan kemaksiatan dan syahwat. Wasta'lanat khusyunah muadibah alal ibadat liidrakiha fil batin. Ladzatul ladzat wasyawatus syahwat. Kemudian lembut, ya, adanya kelembutan pada, atau maksudnya mudah melakukan ibadah-ibadah untuk mendapatkannya di batinnya, kelezatan-kelezatan itu, syahwat-syahwatnya. Fahuwa yadhunnu anna mukhlis lillah ajawajal. Dia menyangka dia ikhlas. Ketika apa tadi? Merasa senang dipuji orang. Senang dijadikan panutan. Senang ya, dijadikan orang yang nomor satu. Dihormati dan yang lainnya. Dia menyangka dia ikhlas karena Allah. Waqad asbata fi dewanil munafikin, sehingga dia tanpa disadari telah berada pada Naam, medan orang-orang munafik, perangai-perangai munafik. Wa hadhi maqidatul azima la yaslam minha ilal muqarrabun. Tipu daya yang besar ini tidak selamat kecuali orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, segala ujian dan cobaan itu, siapapun orangnya, derajatnya bagaimanapun, pasti ada ujian dan cobaannya. Sampai-sampai orang-orang yang banyak ilmunya, banyak yang mengamalkan soleh. Yaitu apa arti budaya syaitan di sini? Seorang merasa senang ketika disanjung, dihormati, dikatakan orang yang alim, tanpa disadari. Dia apa? Jatuh kepada sifat munafik, senang dipuji. Tentunya ada pembuktian. Kapan itu bisa terbukti? Bisa. Ketika dia ya, dijauhi oleh orang, tidak dipuji lagi, dia marah. Nah, itu. Ketika ada yang menyaingi dia, dia merasa tersaingi. Itu dia. Berarti dia tidak ikhlas. Menyangka dirinya ikhlas dengan amalan solehnya. Ketika ada yang lainnya, dia takut bahwasannya. Nah, kehormatan yang dia sudah dapati karena lezat, merasa lezat, senang. Ya, dipuji, selalu dikunjungi orang. Kemudian juga dimintai fatwa, bahkan bimbingannya. Nah, suatu saat Allah uji dan coba dengan ketenarannya, dengan kesolehannya ini, dengan ilmunya ini. Ketika dijauhi. Nah, ketika ada yang menyainginya, yang lebih dari dia. Dan dari sisi matbu, orang yang mengikutinya, atau atba, orang yang mengikutinya. Iya, kok dia pada kesana yang tadinya ngikuti saya. Mulai muncul penyakit, benih-benih dari penyakitnya. Itu dia, syahwat khafiyah. Syahwat yang tersembunyi, yang tersamar, yang tanpa disadarinya. Maka yang akan selamat adalah orang yang muqarrabun, yang merasa diawasi oleh Allah. Makanya di sana adanya harus adanya sikap jujur di dalam hati kita. Ketika kita melakukan amalan soleh, kita katakan dalam diri kita, saya belum berbuat apa-apa. Amalan saya masih jauh. Ketika kita dihormati orang, ketika kita dijadikan orang panutan, ya, katakan pada diri kita bahwasanya saya belum apa-apa. Masih ada orang yang lebih utama dari saya. Di antara obatnya nanti kita sebutkan. Nah, tapi di sana beliau ingin menjelaskan syahwat yang tersembunyi itu terselubung di dalam hati kita ketika kita tertipu dengan amalan soleh kita, merasa senang ketika ada orang yang memujinya, menyanjungnya, menjadi panutan. Nah, kemudian merasa tidak enak, ada sesuatu di hati ketika orang tidak lagi menghormatinya, tidak lagi bertanya kepada dia. Ya, karena kelezatan syahwat tadi halus, tersamar. Ternyata jatuh kepada perbuatan riya. Makanya sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Terkena padanya orang-orang yang berilmu ulama. Nah. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan akhiru ma yakhrut min ru'usi siddiqin hubur yasah. Akhir yang keluar daripada tokoh-tokoh, iya, orang-orang yang ia siddiq, jujur, yaitu apa? Hubur yasah, seneng ditokokan. Makanya jangan antum mengira ketika sudah menjadi orang alim yang lainnya merasa aman, selamat. Belum tentu. Di sana ada jebakan setan di mana kita diseret. Iya, merasa senang, dihormati. Nah, maka hati-hati, berarti di situ adanya hubriyasa. Enggak mau kalau ada yang menyainginya. Pinginnya jadi yang pertama, yang di nomor satu. Kan enggak mau diduakan. Nah, gitu. Ya, enggak mau diduakan. Nah, maunya sendiri. Dihormati, dijadikan panutan, dia saja yang tahu segalanya. Padahal yang namanya manusia terbatas. Allah berikan anugerah keutamaan ilmu, ya segitu. Segitu saja sudah ya tertipu. Bagaimana kalau ketika banyak? Nah, ini ujian dan cobaan. Bala ibtila dikatakan yubtala, diuji dan di ya. Nah, ujian yang berat bagi orang-orang yang berilmu. Halus. Nah. Wa idza kana dzalika huwal da dafin. Maka kalau seperti itu, maka syahwat atau hubriyasah di sini adalah penyakit yang merusak, menghancurkan. Alladhi huwa a'dhamu syabaqatil syaitan. Yang hubriyasah ini adalah jerat-jerat para syaitan. Wajaba syarhul qaul fi sababi, dan harus dijelaskan tentang sebab-sebabnya. Wahakikatuhu, hakikatnya, dan juga pembagian-pembagiannya. Nanti akan dijelaskan. Hubur yasyah, kaitannya nanti jah, kedudukan. Ya, ingin ditokohkan. Dan ini penyakit dari zaman ke zaman. Kalau kita perhatikan, kalau antum perhatikan, ya, sekelas ulama saja kena, apalagi kita. Ya, biasanya yang terkena ketika orang sudah banyak pengikutnya. Dihormati di sana sini. Dan kalau kita lihat para ulama yang masya Allah, mereka justru tidak menginginkan itu. Gak pernah terdengar cerita-ceritanya di awal-awal ketika sebelum terkenalnya. Gak pernah biasanya. Enggak terkenal ini, enggak terkenal. Ketika sudah wafat baru tahu, masya Allah si pulan, begitu si pulan. Dermawannya, masya Allah, baru tahu. Ya, biasanya yang awal-awal terdengar, oh si pulan, masya Allah ilmunya, masya gini. Ya, tawaduknya, kona'anya, begini, begini, begini. Baru awal-awal. Belum jadi orang besar. Ketika sudah jadi besar, terbongkar ternyata. Nah, ada yang tersembunyi di dalam hatinya, yaitu apa? Rubur yasyah. Nas'allahu al-afiyah wassalamah min hubur yasyah. Ada penyakit yang mengerikan. Ya, kita mempelajari ini dalam rangka apa? Mengingat-ingat jangan sampai ketika sudah berada di atas, ya, muncul penyakit ini. Dan kita saling mengingatkan. Ya, satu sama lain. Ya, bukan dalam rangka menjatuhkan, tapi mengingatkan untuk berhati-hati. Ya, tentang bahaya ini. Nanti akan dijelaskan tentang tercelanya ajah dan juga ada hubungannya dengan antara jah dan harta dan cara menterapinya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.